ini Jumat Kliwon, ku kirim SMS tentang gejolak asmara cinta monyet kita. Jangan pernah pisah lagi, jadi cinta sejati. Menjelang tidurmu kasih, ku kirimkan puisi. Raut wajahmu cemerlang, selalu membayang. Hidungmu indah dan mancung, bikin aku bingung. Gigi babi cimentimun membuatku melamun. Penutupnya SMS ku kek kono kek mapantun.